Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang mu'tal lam atau disebut dengan naqis. Kemarin sampai pada bentuk mawdhi dari naqis tersebut atau mu'tal lam. Kemudian yang berikutnya, pembahasan selanjutnya, yakni pada bentuk mudhari'nya. Pada halaman 86, al-fi'lul mudhari'u minan naqisi, fi'il mudhari' dari naqis. Wa ammal mudhari'u, adapun fi'il mudhari' dari naqis, dari mu'tal lam ini, fa tuskanul wawu wal ya'u wal alifu minhu, maka disukun ya, wawu, ya, dan alif dari naqis tersebut, yakni wawu, ya, ataupun alif yang ada di akhir, yang ada pada lam kalimah, pada mudhari' dari naqis tersebut, itu disukun fir raf'i, pada keadaan rafa', ya. Wa tuhdafu fil jazmi, dan dihilangkan, ya, yakni wawu, ya, atau alif tersebut itu dihilangkan fil jazmi, dalam keadaan jazm, ya. Wa tuftahu alwawu wal ya'u fin nasbi, kemudian wawu dan ya itu di fathah pada keadaan nasab. Wa tathbutul alifu fi halin nasbi kama fi raf'i, dan alifnya itu tetap ada pada keadaan nasab sebagaimana pada keadaan rafa'. Ini kaidah asal, pada bentuk asal fi'il mudhari', ya, pada naqis seperti ini. Tadi dijelaskan ada catatan kaki, wawu, ya, dan alif yang disukun tadi dijelaskan di bawah. Wa in kana madmuman aw maksuran, jika ya, huruf tersebut atau fi'il mudhari' naqis tersebut itu huruf akhirnya di atau sebelumnya itu berharakat dhammah atau kasrah. Ini pada asalnya dhammah atau kasrah, kemudian disukun, ya, dalam keadaan rafa'. Jadi aslinya itu berharakat dhammah ataupun kasrah, ya, tetapi kemudian disukun. Kemudian keterangan yang berikutnya, wa tuhdafu fil jazmi, tuhdafu di sini dijelaskan di bawah ada alhamdulillah, meluruskan sebelumnya. Disebutkan tadi, fatuskanul wawu wal ya'u wal alifu minhu. Jadi sukun, wawu, ya, dan alif disukun darinya, dari naqis. Dijelaskan di bawah catatan kaki yang nomor 2, alhamdulillah, yakni fatuskanul lamu minhu. Jadi lam kalimah, ya. Jadi wawu, ya, dan alif pada lam kalimah, pada huruf akhir, ini disukun, ya, pada mu'tal lam atau pada naqis. Jadi wawu, ya, dan alif, yakni pada lam kalimah. Ini yang disebutkan dalam naskah yang lain, ya, catatan kaki nomor 2, ya, alhamdulillah. Ini. Kemudian wa tuhdafu fil jazmi, dihilangkan pada jazm, ya, tuhdafu pada naskah yang lain disebutkan wa yuh wayuhdafna, wayuhdafna fil jazmi, karena tadi ada 3 huruf, ini dalam naskah yang lain ini dianggap jamak mu'annas, maka fi'il mudhari'nya juga bentuk jamak mu'annas, yuhdatsna, ya, dengan bersambung nun niswah. Ya. Tapi dalam naskah yang atas tadi dengan bentuk untuk yang ghaibah, ya, tuhdafu. Ya, adapun maksudnya sama, yakni wawu, ya dan alif pada lam kalimah ini dihilangkan pada keadaan jazm. Baik. Nah, dari kaidah ini, ya, sebagai contoh, jadi mudhari' dari naqis atau mu'tallam, ya, kemarin contohnya, ghaza, kemudian mudhari'nya yaghzu, ya, yaghzu, kemudian roma, mudhari'nya yarmi, ya. Ini yang dijadikan contoh sebelumnya, ghaza yaghzu, kemudian roma yarmi, kemudian rabiya mudhari'nya yarba, ini, kemudian sarwa yasru, ini. Yasru sama dengan yaghzu, ya, bentuk mudhari'nya sama walaupun mawdhu'nya berbeda. Sehingga dari tiga contoh ini untuk menjelaskan kaidah tadi, dari bentuk mudhari' ada tiga macam untuk yang naqis, yakni yaghzu lam kalimah wawu, kemudian yarmi contohnya ini yang lam kalimahnya huruf ya, kemudian yarba ini contoh untuk naqis yang lam kalimahnya alif. Ya. Jadi ada tiga jenis huruf ilah pada lam kalimah untuk naqis ini. Wawu, ya dan alif. Ya, yaghzu, yarmi, kemudian yarba. Ini. Nah, tadi dijelaskan fatus kanul wawu wal ya'u wal alifu minhu firraf'i. Dalam keadaan rofa', wawu, ya, dan alif pada tiga contoh tadi, ini disukun. Yazu, wawu, yang akhir disukun. Yarmi, ya-nya yang akhir disukun. Yarwa, alif yang akhir ini disukun. Ini ya. Ini. Disukun. Huruf ilah yang ada di akhir fi'il mudhari' naqis ini. Ya. Kalau dilihat asalnya, ya, asalnya itu dhammah. Ya, asalnya yaghzuhu, yarmiyu, yarba, kemudian pada alif itu asalnya dhammah. Tapi ya, sebagaimana jadi aslinya dhammah sebagaimana pada asalnya pada umumnya fi'il mudhari'. Ya, misalkan yaktubu, yadkhulu, yajlisu, ya'lamu, dan seterusnya. Ya. Secara asal, pada umumnya fi'il mudhari' itu huruf akhirnya pada keadaan rofa' adalah dengan harakat dhammah. Kemudian karena huruf akhir dari fi'il naqis ini illah, wawu, ya atau alif, maka dhammah tersebut menjadi tidak tampak. Ya, sehingga digantikan dengan sukun. Ini. Kemudian pada keadaan jazm, huruf ilah yang akhir tadi pada naqis ini dihilangkan. Ya, pada keadaan jazm ini dihilangkan semuanya. Wawu, ya maupun alif. Sehingga menjadi lam yazu. Ya, wawunya dihilangkan. Dari yazu menjadi lam yazu. Dari yarmi, ya, la, ya yang akhir, huruf ya yang akhir dihilangkan menjadi lam yarmi. Dari yarwa diakhiri alif, maka alif yang akhir dihilangkan menjadi lam yarba. Ini pada keadaan jazm. Lam yazu, lam yarmi, lam yarwa. Ini. Wawu, ya ataupun alif yang di akhir itu dihilangkan. Kemudian watuftahul wawu wal ya'u fin nasbi, pada keadaan nasab wawu dan ya di fathah. Ya, wawu dan ya misalkan pada yahzu dan yarmi tadi, pada keadaan nasab itu diberi harakat fathah. Misalkan didahului lan akan menjadi lan yahzu wa. Wawunya di fathah. Dari yahzu menjadi lan yahzu wa. Dari yarmi menjadi lan yarmiya. Ini menjadi lan yar mia pada keadaan nasab yang wawu dan yang ya ini di fathah. Adapun yang alif bagaimana? Ya karena alif itu lazimnya sukun, tidak bisa berharakat ketika nasab, ya dia tetap alif. Alifnya tetap sukun, lan yar ba. Alifnya tidak bisa di fathah karena alif tidak bisa menerima harakat. Jadi tetap lan yar ba seperti itu. Sebagaimana di sini dijelaskan wa tasbutul alifu fi halin nasbi kama fi rafi. Alif itu tetap sebagaimana alif itu tetap ada pada keadaan nasab sebagaimana pada keadaan rafa. Jadi keadaannya tetap sama sebagaimana pada yang rafa tadi. Rafa-nya yar ba, nasabnya lan yar ba. Ini itu yang alif. Ya. Ini. Jadi untuk yang nasab ada perbedaan untuk yang alif. Adapun pada yang jazm semuanya sama, huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Demikian pula pada yang rafa semuanya sama, yakni di sukun huruf illah yang ada di akhir pada nasab ini. Ini ya. Jadi keadaannya demikian secara asal seperti ini. Yang berikutnya, wa yusitul jazimu wan nasibu annunati. Kata yang menjazmkan jazim dan kata yang menasabkan yaitu nasib itu menggugurkan, menghilangkan huruf-huruf nun, nunat, nun atau huruf-huruf nun. Yakni huruf nun yang ada pada fi'il mudhari' pada keadaan rafa'. Ya, nun yang itu sifatnya nun tambahan, yakni ketika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir alif tasniyah, kemudian wawu jama'ah dan ya mukhatabah, atau pada af'alul khamsah fi'il-fi'il yang lima, itu diakhir dengan nun pada keadaan rafa'. Nah, ketika didahului oleh jazim maupun nasib, kata-kata yang menjazmkan ataupun kata-kata yang menasabkan, maka dengan itu menghilangkan, menggugurkan huruf-huruf nun tersebut. Ya. Siwa nuni jama'atul mu'annafi, selain nun jama' mu'annaf. Ya, karena nun jama' mu'annaf ini dhamir, tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan mengubah makna. Ini berbeda dengan nun yang tanda rafa. Nun yang tanda rafa itu ya fungsinya sebagai tanda rafa. Sehingga ketika dihilangkan dalam keadaan nasab atau jazm itu tidak mengubah makna sehingga bisa dihilangkan. Tetapi kalau nun jamak mu'annas itu dhamir, tidak bisa dihilangkan. Sehingga ketika ada jazm atau nasib yang mendahului fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas, maka nun inas, nun jamak mu'annas itu tetap ada, tidak hilang. Baik. Fataqulu, sehingga kau katakan, ini sebagai contoh, ya perhatikan. Lam yahzu. Nah, ini yang asalnya tadi, ya, untuk huwa. Huwa lam yahzu. Nah, jadi, wawu yang akhir tadi dihilangkan dalam keadaan jazm ini. Lam yahzu. Ya. Kemudian tasrifan berikutnya untuk huma menjadi lam yazuwa. Ya, asalnya ada nunnya yazuwani. Ya, ada nunnya yazuwani. Kemudian dimasuki oleh lam, didahului oleh lam, ini menjazmkan menjadi hilang nun tersebut menjadi lam yazuwa. Berikutnya lam yazu. Ini juga nunnya hilang, nun yang akhir hilang. Asalnya yazuna. Ya, ada nun yang akhir dalam keadaan rofa. Ketika didahului oleh jazim, maka nun tersebut menjadi hilang. Lam yazu. Ini. Berikutnya lam tazu. Ini untuk hiya. Ini dengan menghilangkan wawu. Asalnya tazu diakhiri wawu sebagaimana afan tadi, kemudian didahului lam, maka wawunya hilang, lam tazu. Kemudian untuk yang musanna tasniyah yang cuma dua, lam tazuwa, ini menghilangkan nun ya, asalnya tazuwani menjadi lam tazuwa. Jadi ini yang nun yang dihilangkan oleh jazim tersebut. Kemudian yang berikutnya lam yazuna. Nah di sini yazu bersama dengan dhamir nun untuk jamak muannas menjadi yazuna. Nah nunnya di sini adalah nun jamak muannas atau dhamir untuk jamak muannas, dhamir nun untuk jamak muannas. Sehingga apa? Ketika ada jazim yang mendahuluinya, maka nun ini, nun inaf atau nun niswah ini tidak hilang, tetap ada. Ya, berbeda dengan nun yang sebelumnya, berbeda jenis. Ya, untuk yang nun jamak mu'annas, ini bomir, tidak bisa hilang, sehingga tetap. Lam yazuna. Ya, asalnya yazuna, rofaknya yazuna, didahului jazim menjadi lam yazuna. Tetap lafadznya. Ya, ini. Dan ini juga menunjukkan ya, yang disebutkan sebelumnya bahwa fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas itu termasuk fi'il yang mabni. Ya, jadi semua bentuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas atau nun jamak mu'annas ini adalah termasuk fi'il yang mabni yang keadaannya tetap, tidak berubah. Ya, ini. Dari yazu bersama dengan nun niswah menjadi yazuna. Kemudian yang berikutnya ya tinggal disesuaikan dengan yang sebelumnya, contoh-contohnya dari sisi keadaan akhir sama ya, yang dihilangkan wawu atau yang dihilangkan nun ya, sama seperti sebelumnya penjelasannya. Kita lihat contohnya. Untuk anta menjadi lam tazu. Asalnya ada wawu tazu. Ketika didahului lam menjadi lam tazu. Ya. Kemudian lam tazuwa, lam tazu. Ya. Asalnya tazuwani, tazuna. Ada nun akhir, kemudian dihilangkan ketika ada jazim. Ya. Menjadi lam tazuwa. Lam tazu. Yang berikutnya untuk anti menjadi lam tazi. Asalnya ada nun akhir yakni tazina. Ya, jadi tazu kemudian bersambung dengan ya mukhatabah dan nun sebagai tanda rofa menjadi tazina. Ada nun akhir yaknya itu ya mukhatabah. Kemudian ketika didahului lam, maka nunnya hilang menjadi lam tazi. Ini. Kemudian lam tazua, ini menghilangkan nun. Ya. Antuma lam tazua, asalnya tazua ini. Kemudian bersama dengan nun jamak mu'annas, menjadi untuk antunna, menjadi lam tazuna. Ya, nun inas, nun jamak mu'annas ini tetap ada. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk ana lam arzu, untuk nahnu lam narzu, menghilangkan wawu yang akhir. Ya, lam arzu, lam narzu. Jadi ini tasrif perubahan fi'il mubarak pada naqis yang huruf akhirnya wawu ketika didahului oleh lam, oleh jazim. Ini sebagai contoh untuk dikiaskan pada yang lain. Contoh yang lain, ya, fiil yang lain yang berbeda jenisnya. Tapi perhatikan nanti secara prinsip sama, huruf-huruf yang dihilangkan, ya, huruf yang akhir dan nun sebagai tanda rafa itu yang dihilangkan. Perhatikan contoh berikutnya pada yarmi, asalnya yarmi, ya, dimasuki lam menjadi lam yarmi, ya yang akhir hilang. Lam yarmiya, asalnya yarmiyani, nun yang akhir hilang, ada lam. Ya, kemudian lam yarmu, asalnya yarmuna, ya, nun yang akhir hilang karena didahului oleh lam. Ini. Ya, dan seterusnya. Artinya yang seterusnya tadi tinggal menyesuaikan contoh pada akhzu tadi. Jadi kalau diurutkan dari awal, lam yarmi, lam yarmiya, lam yarmu, kemudian lam tarmi, lam tarmua, kemudian lam yarmina ketika bersambung dengan nun jamak mu'annas menjadi yarmina, dimasuki lam tetap lam yarmina. Nun inas, nun jamak mu'annas tidak hilang. Ya. Lam yarmina. Untuk yang mukhatab, ya, tinggal mengganti huruf mudhara' dengan ta. Lam tarmi, lam tarmiya, lam tarmu, lam tarmi. Ya, untuk anti, lam tarmi. Nah, ya, di situ adalah ya mukhatabah. Ya, asalnya tarmina, anti tarmina, dimasuki lam menjadi lam tarmi, ya, menghilangkan nun yang akhir ini. Kemudian lam tarmia, lam tarmina, ya, antunna, lam tarmina, kemudian ana, lam tarmi, nahnu, lam narmi, ya, menghilangkan ya yang akhir. Ya. Jadi prinsip sama seperti tadi, huruf illah yang akhir dihilangkan, ya, ketika tidak bersambung dengan bomir yang mutasil, adapun ketika bersambung dengan bomir alif, wawu atau ya, maka nun yang akhir itu dihilangkan. Demikian pula dikiaskan pada contoh fiil berikutnya, yakni ya roba. Dari ya roba diakhiri dengan alif, dimasuki lam menjadi lam yarwa, alif yang akhir hilang. Kemudian untuk yang musanna, dari yarwa menjadi yarwayani. Ya, yarwayani dimasuki lam, nun yang akhir hilang menjadi lam yarwaya. Kemudian lam yarwau, ya, asalnya yarwauna, ada nun akhir, dimasuki lam, nun yang akhir hilang, lam yarbau. Ya, yang berikutnya tinggal disesuaikan dengan contoh yang tadi. Jadi huwa lam yarba, huma lam yarbaya, hum lam yarbau, hiya lam tarwa, huma lam tarbaya. Kemudian hunna bersambung dengan nun jamak mu'annas menjadi lam yarbauna, yarbauna. Ini assalamualaikum lam yarbauna. Yarbaina, bukan yarbauna, untuk yang jamak mu'annas dengan ya, ya, yarbaina. Hunna yarbaina, kemudian lam yarbaina, ini dengan ya, ya. Huruf ilah apanya alif, yarba tadi alif, ya, ketika bersambung dengan nun jamak mu'annas alifnya berubah menjadi ya, kembali ke asalnya yaitu ya. Ini atau berubah menjadi ya, dari yarwa menjadi yarbaina, dimasuki lam tetap lam yarbaina. Untuk anta, anta lam tarwa, antuma lam tarwaya, antum lam tarwau, anti lam tarwai. Untuk anti lam tarwai. Jadi bersama dengan ya mukhatabah, anti lam tarwai. Apanya tarwaina, kemudian yang akhir dihilangkan menjadi lam tarwai. Kemudian antuma lam tarboya, kemudian antunna lam tarboina, nunnya ada, kemudian ana lam arbo, nahnu lam narwo. Baik, ini fi'il mudhari' naqis yang berada pada keadaan jazm. Kemudian pada keadaan nasab, ini tadi disebutkan wawu atau ya itu di fathah. Okay. Dan nun yang akhir pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah jamak mudzakkar, wawu jama'ah, ya wawu untuk jamak mudzakkar, kemudian ya mukhatabah, itu nun yang akhir dihilangkan. Sehingga di sini dicontohkan lan walan yazwa. Jadi wawu yang akhir di fathah ketika nasab ada lan, ya lan yazwa. Kemudian lan yazwa ini nun yang akhir dihilangkan. Asalnya yazwani didahului penasab yaitu lan, menjadi hilang nun yang akhir menjadi lan yazwa. Adapun ketika bersambung dengan nun jamak mu'annas, nun itu tetap ada sehingga nanti menjadi lan yazuna. Ya, jadi seperti yang didahului lam tadi, bentuk fi'ilnya sama seperti yang didahului oleh lam tadi. Hanya berbeda keadaannya. Kalau lam tadi menjazmkan, adapun lan ini menasabkan. Tetapi karena tanda jazm ataupun tanda nasab pada af'alil khamsah, pada fi'il-fi'il yang diakhiri dengan nun itu sama, itu menghilangkan nun tersebut, maka lafadznya sama. Ya, sehingga bisa dibaca atau bisa dilihat ya, contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Demikian pula pada fi'il yang lainnya, kelompok yang lainnya, lan yarmiya. Ya, di sini yarmiya ada lan, maka ya yang akhir itu di fathah. Kemudian tasrif yang berikutnya sama seperti yang sebelumnya. Ya, lan yarmiya, alhamdulillah. Lan yarmiya, lan yarmiya, asalnya yarmiyani menjadi lan yarmiya, menghilangkan nun. Ya, kemudian untuk hum menjadi yarmuna, didahului lan, nanti menjadi lan yarmu, seperti itu ya, dan seterusnya sama lafadznya dengan yang sebelumnya. Dan yang berikutnya, fi'il yang berikutnya yaroba ya, di akhir alif, alif itu lazimnya sukun, tidak berharakat, sehingga ketika didahului lan yang menasabkan, maka tetap alif lan yaroba. Ya, alifnya tetap sebagaimana pada keadaan rofa alif dengan sukun ya. Lan yarwa. Adapun ketika bersambung dengan alif tasniyah kemudian jamak wawu jamaah ya. Dan ya mukhatabah ya. Asalnya yarbayani, yarbauna, yarbaina ya, didahului lan menjadi hilang nun yang akhir sehingga nanti menjadi lan yarboya, lan yarbau, lan tarboi, seperti itu. Seperti contoh pada lam tadi ya, lafadznya atau bentuk lafadznya sama ya, hanya berbeda keadaannya ya, yang satu jazm yang satu nasab. Ini Jadi kaidah yang disebutkan tadi berlaku pada jenis-jenis naqis ini, pada bentuk mubal ini. Kemudian yang berikutnya, wa tasbutu lamul fi'li fi fi'li tsnaini. Lam fi'il itu tetap ada pada fi'il tsnaini. Wa jama'atul inafi dan pada jama' inaf. Ya, lam fi'il ya, jadi lam fi'il pada naqis berarti huruf ilahnya ya. Nah, karena naqis huruf ilah itu pada lam fi'il. Sehingga di sini lam fi'il itu huruf illah ya, itu tetap ada pada fi'il untuk isnain, fi'il untuk tasmiyah untuk dua, dan fi'il untuk jamak inas, jamak mu'annas. Ini huruf illah pada lam kalimah tetap ada ya, sebagaimana tadi ditunjukkan pada contoh-contoh tadi. Kalau diperhatikan ketika bersambung dengan alif isnain itu huruf ilahnya ada. Ya, yahzuwa, lam yahzuwa atau yahzuwani. Ya. Kemudian yahzuna bersama dengan nun jamak muannas, ya, itu huruf ilah ada. Kemudian wa tuhzafu min fi'li jama'atiz dzukuri dan lam fi'il, yakni huruf ilah pada lam fi'il ini dihilangkan dari fi'il untuk jamak muzakkar, fi'il yang bersambung dengan dhamir wawu untuk jamak muzakkar. Itu lam fi'ilnya, yakni huruf ilahnya dihilangkan. Wa fi'lil wahidil mukhatabati dan pada fi'il untuk mukhatabah, untuk satu orang mukhatabah. Ini juga lam fi'il atau huruf ilah pada naqis ini itu dihilangkan. Ini faedah berikutnya. Seperti ini, perhatikan contoh berikut ini. Ya, fataqulu sehingga kau katakan dari contoh yaghzu dan ini nanti diterapkan pada yang lainnya, dikiaskan pada yang lainnya. Yaghzu ya, ini yang asal tadi. Kemudian bersambung dengan dhamir alif untuk isnain, untuk tasniyah menjadi yaghzuwani. Ya. Pada yaghzu, ya, pada yang bentuk asal, lam kalimah, yaitu huruf illah, huruf wawu. Ya, huruf wawu. Ini lam kalimahnya, huruf illah. Ketika bersama dengan alif isnain, alif tasniyah, wawunya tetap ada. Yaghzuwani, ya, wawunya tetap ada. Ya. Seperti kaidah tadi ya. Jadi lam kalimah atau huruf ilah pada lam kalimah tetap ada untuk fi'il isnain ini ketika bersama dengan alif tasniyah. Ini wawunya ada. Yarzuwani. Nanti yang yarmi menjadi yarmiyani. Yaknya ada. Huruf ilahnya lam kalimah ada. Dari yarmi menjadi yarmiyani. Dari yarba menjadi yarbayani, hanya berubah dari alif pada yarba menjadi ya, menjadi yarbayani. Yang jelas apa? Lam kalimah huruf ilah tetap ada, hanya mungkin ada yang berubah, tapi yang jelas tetap ada, tidak hilang ya. Kemudian ketika bersambung dengan jamak mudzakkar dhamir wawu untuk jamak mudzakkar, maka lam kalimah huruf ilah tersebut hilang. Ya. Dari yaghzu bersama dengan wawu untuk jamak mudzakkar ya, menjadi yaghzuna. Nah, di situ akan bertemu dua wawu. Wawu pada yaghzu akhir fi'il tersebut dan wawu dhamir untuk jamak mudzakkar. Nah, karena bertemu dua huruf yang sukun, maka dihilangkan salah satunya, yaitu yang dihilangkan adalah wawu yang ada di akhir fi'il yarzu. Wawu pada lam kalimah, pada lam fi'il yarzu. Itu yang dihilangkan. Adapun wawu yang dhamir ini yang tetap ada. Sehingga pada kata yarzuna, wawu di sini adalah wawu dhamir untuk jamak mudzakkar. Bukan lam kalimah, bukan lam fi'il yang berubah huruf wawu. Nah, karena lam fi'il yang berubah huruf wawu itu dihilangkan, kemudian yang ada adalah itu dhamir wawu. Yarzuna. Ya. Nanti yang yarni bersambung dengan wawu jama', wawu jama'ah. Yar apanya yarni ya, bersambung dengan wawu jama'ah tadi akan menjadi apa? Yarmuna. Jadi apa? Huruf ilah pada dalam kalimah, yaitu huruf ya pada yarmi, ini dihilangkan. Dari yarmi menjadi yarmuna. Seperti itu. Ya-nya yang akhir dari yarmi dihilangkan. Karena bersambung dengan wawu jama'ah. Yang yarba nanti juga demikian. Yarba ya, di akhir alif bersambung dengan wawu jama'ah, maka alif akhir pada yarba pada dalam kalimah ini dihilangkan. Sehingga menjadi yarbauna. Ya, alif lam kalimah, lam fi'il pada yarba dihilangkan ketika bersama dengan wawu jama' mudzakkar. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya tadi, ya, untuk huya menjadi taghzu, huma yang mu'annas, taghzuwani, kemudian yaghzuna. Nah, di sini yaghzuna untuk hunna, ini yaghzu, yaghzu bersambung dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas. Yaghzu bersambung dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas, maka langsung bersambung, kemudian wawu yang ada di akhir atau lam fi'il dari yaghzu ini tidak hilang. Sehingga menjadi yaghzuna. Jadi pada fi'il mudhari' naqis ini yang bersambung dengan dhamir wawu untuk jamak mu'annas, lam kalimah huruf illah tersebut itu tidak hilang. Dan langsung bersambung dengan dhamir nun jamak mu'annas. Dari yaghzu menjadi yaghzuna. Sehingga di sini pada yaghzuna untuk jamak mu'annas, wawu di situ adalah wawu huruf asli dari fi'ilnya, lam kalimah, lam fi'ilnya asli, tidak hilang. Kemudian nun ini adalah dhamir nun untuk jamak mu'annas. Yaghzuna. Ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, anta taghzu, antuma taghzuwani, antum taghzuna, anti taghzina. Nah, di sini untuk anti tadi, ya mukhatabah, asalnya taghzi, taghzu, okay. Kemudian bersambung dengan ya mukhatabah, nomor ya untuk mukhatabah dan nun, seperti tanda rafa', maka lam kalimat huruf ilah dihilangkan dari taghzu menjadi taghzina. Ya, wawunya yang akhir pada lam kalimat dari taghzu ini dihilangkan menjadi taghzina. Ya, kemudian taghzuani, taghzuna, taghzuna di sini bersambung dengan nun jamak mu'annas, ya, wawunya ada, kemudian nunnya dhamir nun untuk jamak mu'annas. Kemudian aghzu, naghzu. Jadi apa? Tadi disebutkan lam fi'il ya, pada fi'il untuk mutanna dan jamak mu'annas itu dihilangkan. Ya. Lam fi'il pada fi'il untuk isnain Assalamualaikum. Mau luruskan sebelumnya. Lam fi'il pada fi'il untuk isnain ini untuk dua orang untuk isnain dan untuk jamak mu'annas ya ini lam fi'ilnya huruf ilahnya tetap ada ya tetap ada tidak hilang untuk isnain untuk musanna bersama dengan dhamir alif untuk tasniyah lam fi'ilnya huruf ilahnya pada lam fi'il tetap ada. Yazuwani, yarmiyani, yarboyani. Demikian pula untuk yang jamak mu'annas. Bersama dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas. Itu lam kalimah juga tetap ada. Yazuna. Ini lam fi'il, lam kalimah tetap ada. Nanti yang yarmi menjadi yarmina yaknya tetap ada. Ya. Yang yarba ketika bersama dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas menjadi yarbaina alifnya berubah menjadi ya. Tapi yang jelas dia tetap ada. Walaupun berubah tapi kan tetap ada. Tidak hilang. Yarbaina. Ya. Ini lam kalimah ada hanya berubah menjadi ya pada yarba. Ini. Kemudian ketika fi'il mudhari' itu bersamu dengan dhamir untuk jamak mudzakkar yaitu dhamir wawu maka lam kalimah itu menjadi hilang ya. Lam kalimah menjadi hilang ketika bersamu dengan dhamir wawu untuk jamak mudzakkar dari yahzu menjadi yahzuna lam kalimah wawu hilang. Dari yarmi menjadi yarmuna. Lam kalimah, lam fi'il yaitu ya hilang. Dari yarba menjadi yarbauna. Alif, lam fi'il itu hilang. Ketika bersama dengan wawu untuk jamak mudzakkar. Demikian pula ketika bersama dengan bomir untuk mukhatabah. Untuk bersama dengan bomir ya untuk mukhatabah. Untuk anti. Ya. Dari tazu menjadi tazina, wawu yang akhir ini hilang. Dari tarmi, ya, bersama dengan ya mukhatabah, ya yang akhir dari tarmi, lam kalimah, itu hilang. Menjadi tarmina, ya-nya adalah ya mukhatabah. Dari tarba menjadi tarbina, ya, menjadi tarbina. Alif pada tarba itu hilang. Ini. Itu ya. Nah, kemudian ada faedah di sini wayastawi fihi lafdhu jama'atil dzukuri wal inasi fil khitabi wal ghaibati jami'a. Dan padanya akan menjadi sama, ya. Dari contoh tadi ya, yahzu, yahzuan, dan seterusnya, kalau diperhatikan. Di situ ada kesamaan. Lafaz untuk jamak mudzakkar, yakni yahzuna, hum yahzuna, ataupun antum tahzuna, ini jamak mudzakkar. Wal inafi, dan lafaz untuk jamak inar, jamak mu'annas. Fil khitabi wal ghaibati. Pada khitab, ya, fi'il untuk khitab, untuk mukhatabah, dan ghaibah, untuk ghaib, jami'an, semuanya. Ya, tadi, untuk ya, yang jamak mudzakkar, yarzuna, ini untuk yang ghaib, kemudian tarzuna, untuk yang khitab, ini lafadznya sama dengan yang untuk jamak mu'annas. Hunna, yarzuna antunna tarzuna. Jadi lafaznya sama. Kalau diperhatikan, lafaznya sama. Hum yarzuna sama dengan hunna yarzuna. Kemudian antum tarzuna sama lafaznya dengan antunna tarzuna. Lafaznya sama. Tetapi apa? Wayah salifut takdiru. Tetapi takdirnya berbeda. Maknanya berbeda. Ya. Yang satu tadi untuk jamak muzakkar, yang satu untuk jamak muannas. Dan tadi huruf wawu yang ada di situ juga berbeda. Untuk yang jamak muzakkar, hum yahzuna antum tahzuna, wawu di situ adalah wawu dhamir. Adapun wawu fi'il, lam fi'il dihilangkan. Adapun pada jamak muannas, hunna yahzuna antunna tahzuna, wawu itu adalah wawu lam fi'il. Kemudian nunnya itu dhamir nun untuk jamak muannas. Nah, ini diperjelas dengan wazannya. Disebutkan fawaznu jam'il muzakkari, jamak muzakkar, wazan pada jamak muzakkar, ya, karena tadi lam fi'il dihilangkan, maka wazan untuk yang jamak muzakkar ini adalah yaf'una taf'una, yakni menghilangkan lam fi'ilnya. Ingat, wazan apanya yaf'ulu taf'ulu, yaf'uluna taf'uluna. Kemudian lam fi'ilnya dihilangkan sehingga wazannya menjadi yaf'una ataupun taf'una, yakni dengan menghilangkan lam fi'ilnya. Ini untuk yang jamak mudzakkar. Kemudian wawaznu jam'il muannatsi, adapun wazan untuk jamak muannats yaf'ulna taf'ulna. Wazan yang asal. Kenapa? Karena tidak ada yang dihilangkan pada wazan untuk jamak muannats ini. Lam kalimahnya tetap ada berupa huruf ilah tadi, dan nun itu sebagai dhamir untuk jamak muannats ya tetap ada, sehingga tetap sesuai wazan asalnya yaf'ulna taf'ulna. Ini jadi perhatikan di sini, sama lafal tetapi berbeda makna dan berbeda wazannya. Perhatikan ya, pada naqis ini. Pada contoh yang lain, tadi Yarmi, perhatikan contohnya perubahannya. Takulu wa takulu, kau katakan, yang tadi sudah dicontohkan. Yarmi, yarmiyani. Ya, ya-nya lam kalimah ada. Kemudian yarmuna, lam kalimah hilang. Yaitu ya, itu dihilangkan untuk jamak. Ya. Kemudian tarmi, tarmiyani, lam kalimah huruf ya ada. Bersambung dengan alif, tasmiyah. Kemudian yarmina, ini ya-nya lam kalimah ada bersambung dengan nun jamak muannas. Ya, tadi ya. Ini. Kemudian tarmi, tarmiyani, tarmuna seperti tadi. Kemudian anti, tarmina, antuma, tarmiyani, antunna, tarmina. Ini juga perhatikan anti, tarmina, kemudian antunna, tarmina. Lafaznya sama. Ya, untuk anti dan antunna. Tetapi apa? Berbeda takdirnya, berbeda maknanya. Yang satu untuk anti, anti tarmina. Yang satu untuk jamaknya, antunna tarmina. Dan wazannya juga berbeda tentunya. Apa? Untuk yang anti tadi apa? Lam kalimah dihilangkan. Sehingga tarmina untuk anti, wazannya adalah taf'ina. Okay. Wazannya adalah taf'ina. Karena lam kalimah dihilangkan. Ya, anti tarmina wazannya taf'ina. Ini. Lam kalimah dihilangkan. Adapun untuk antunna tarmina ini sesuai wazan asalnya, yakni taf'ilna. Tidak ada yang dihilangkan. Taf'ilna. Ini. Ya. Kemudian ana armi, nahnu narmi. Eh. Kemudian di sini dijelaskan wa aslu yarmuna yarmiyuna. Asal dari yarmuna adalah yarmiyuna. Ya. Fa fu'ila bihi ma fu'ila bi rabu. Diperbuat padanya sebagaimana yang diperbuat pada rabu. Jadi rabu asalnya rabiyu, ada ya, ya. Kemudian ya-nya dihilangkan, ya, harakatnya bergeser ke huruf sebelumnya. Ya. Dari rabiyu menjadi rabu. Maka dari yarmiyuna menjadi yarmuna. Kalau yang robu kemarin asalnya robiyu, ya robiyu, ya harokatnya bergeser ke sebelumnya, harokat domah pada ya bergeser ke sebelumnya, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi robu. Romiyu juga demikian, yarmuna juga demikian, asalnya yarmiyuna, ya harokat domah pada ya pada yarmiyuna bergeser ke huruf sebelumnya, nakal berpindah, kemudian ya-nya dihilangkan, ya hazf menghilangkan sehingga menjadi yarmuna. Ini, ini ya. Wahakada hukmu kulli ma kana ma qabala lamihi maqsuran. Dan demikian pula hukum setiap fi'il yang huruf sebelum lam kalimah itu dikasrah. Jadi ini berlaku pada setiap fi'il yang huruf sebelum lam kalimah, sebelum lam fi'il itu dikasrah. Ka yuhdi, yunaji, yartaji, yambari, yastad'i, yar'awi, wa ya'rawri. Ya, ini lam kalimah berubah huruf illah, huruf ya, kemudian sebelumnya kasrah. Maka pada tasrifan, ya, fi'il mudhari', ya, yang bersambung dengan yang disandarkan pada dhamir sebagai fa'il, itu akan mengalami perubahan penyesuaian sebagaimana pada yarmi tadi. Ya, tinggal disesuaikan keadaan akhirnya saja. Yarmi, yarmiyani, yarmuna, dan seterusnya. Maka misalkan yuhdi, juga akan demikian huruf akhirnya. Yuhdi, yuhdiyani, yuhduna, tuhdi, tuhdiyani, tuhdina, anta tuhdi, tuhdiyani, tuhduna, tuhdina, tuhdiyani, tuhdina, ohdi, nohdi, seperti itu. Jadi tinggal menyesuaikan keadaan akhir sesuai dengan bomirnya. Ya. Yunaji, ya, tinggal disesuaikan. Yunaji, yunajiani, yunajuna, tunaji, tunajiani, tunajina, ya, dan seterusnya. Yarsaji, yambari, dan seterusnya sama seperti itu. Keadaan akhir seperti pada yarmi tadi. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wataqulu, engkau katakan pada jenis fi'il naqis yang berikutnya, yaitu yarwa, yang huruf akhirnya atau lam fi'ilnya ini berubah huruf alif. Ya, kaidahnya tetap mengacu pada sebelumnya tadi. Perhatikan di sini, yarwa, ya, dengan alif, bersambung dengan alif tasniyah menjadi yarobayani, huruf ilah ada, tidak hilang. Kemudian bersambung dengan wawu jamaah menjadi yarobawna, ya, huruf ilah yang akhir hilang, alifnya hilang, ya, yarobawna. Kemudian tarba, tarbayani, yarbayna. Yarbayna tadi, ya atau lam kalimah, huruf ilah ada, hanya berubah saja. Dari yarba dengan alif menjadi yarbaina, alifnya berubah menjadi ya bersama dengan nun jamak muannas. Ya. Kemudian tarba untuk anta, tarba, tarbayani, tarbauna, kemudian anti, tarbaina. Ya, anti, tarbaina, menghilangkan alifnya, tarbaina. Dari tarba untuk anta tadi ketika bersama dengan ya mukhatabah alifnya hilang menjadi tarbaina. Antuma tarbayani, kemudian antunna tarbayna. Nah, di sini antunna tarbayna alif pada darba berubah menjadi ya dan tidak hilang. Jadi tetap ada, hanya berubah saja dari alif menjadi ya, tidak hilang. Kemudian bersama dengan nun untuk jamak mu'annas. Kemudian untuk ana arba, nahnu narba. Ya. Ini juga untuk anti tarbaina. Ya, antumna juga tarbaina, lafadznya sama. Ya, lafadznya sama, tarbaina. Ya. Tetapi apa? Berbeda takdirnya, berbeda wazannya. Baik. Nanti dijelaskan, kita lanjutkan dulu. Wa hakadha qiyasu kulli ma kana maqbala lamihi maftuhan. Demikian pula qiyas pada setiap fi'il yang huruf sebelum lam kalimah, huruf sebelum lam fi'il itu di fathah. Nahwu seperti misalkan yatamaqqa, yatawa, yatasaba, wa yatasadda, wa yataqalsa. Ini nanti akan sama keadaan akhirnya, ya, dari sisi keadaan akhir dan juga huruf mudhara'ah seperti pada yarba tadi. Misalkan yatamaqqa, nanti akan menjadi tasrifnya akan menjadi yatamaqqa, yatamaqqayani, yatamaqqauna, tatamaqqa, tatamaqqayani, yatamaqqaina, tatamaqqa, tatamaqqayani, tatamaqqauna, tatamaqqaina, tatamaqqayani, tatamaqqaina, natamaqqa, natamaqqa, seperti itu. Ya, sama dengan yarba tadi pada huruf akhir, keadaan akhir dan pada huruf mudhara'ah. Ya, ini. Yatasadda jika akan demikian. Misalkan yatasadda atau yatasaba, ya yatasaba, yatasabayani, yatasabauna, tatasaba, tatasaba, tatasabayani, tatasabaina, yatasabaina, alhamdulillah, hunna yatasabaina, kemudian anta tatasaba, antuma tatasabayani, antum tatasabauna, tatasabauna, alif yang akhir hilang, anti tatasabaina, alif yang akhir hilang, antuma tatasabayani, alif berubah menjadi ya, tetap ada, antunna tatasabaina, alif yang akhir berubah menjadi ya, tetap ada, ya, dan ana atasoba, nahnu natasoba, seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan yang berikutnya, walahdul wahidatil mu'annasati fil khitabi kalahdul jam'il mu'annasi. Lafaz untuk wahid mu'annas, ya, fil khitab, ya, pada khitab, ya, untuk mukhatabah tadi, wahid mu'annas, satu perempuan, ya, mukhatabah, ya, satu orang perempuan yang diajak bicara, ya, atau anti, lafaz ini sama kalahdul al-jam'il mu'annas, seperti sama dengan lafaz untuk jamak mu'annas. Ya, tadi ya, anti tarmina sama dengan antunna tarmina. Anti tarbaina sama dengan antunna tarbaina. Jadi lafaz untuk wahid mu'annas sama dengan lafaz untuk jamak mu'annas pada khitab untuk anti dan untuk antunna itu sama. Fi babai yarmi wa yarba, pada dua bab yaitu yarmi dan yarba. Ya, anti tarmina, antunna tarmina, sama. Anti tarbaina, antunna tarbaina, sama. Ya, pada dua bab ini sama. Wa taqdiru mukhtalifun, adapun takdirnya maknanya mukhtalif, berbeda. Ya, yang satu untuk anti mufrad atau wahidah, yang satu untuk antunna jamak. Ya. Tapi lafaznya sama. Takdirnya maknanya berbeda dan wazannya juga berbeda. Wa fa waznul wahidati, wazan untuk yang satu, untuk yang mufrad, taf'ina wa taf'aina. Untuk yang yarmi wazannya adalah taf'ina, anti tarmina, anti taf'aina, yakni menghilangkan lam kalimah. Ya, asalnya taf'aina menjadi taf'aina, kan lam kalimahnya hilang. Untuk yang yarba wazannya adalah tab'aina, anti tab'aina, yakni menghilangkan lam kalimah juga. Ya, lam kalimahnya hilang. Ini untuk yang mufrad, yang wahidah, anti tab'aina, anti tab'aina, dengan hilangnya lam kalimah atau lam fi'il yang berupa huruf illah. Adapun untuk jamak, wa waznul jam'i, wazan untuk yang jamak, taf'ilna wa taf'alna. Jadi sesuai dengan wazan asalnya, tidak ada yang hilang, dan nun itu adalah nun dhamir jamak mu'annas. Ini. Jadi berbeda wazan, berbeda makna atau takdirnya, tetapi lafadznya sama pada bab yarmi dan yarbo'in. Ya, untuk anti, untuk antunna. Ya. Bagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Ini fi'il mudhari' pada naqis demikian. Ya. Nah, bisa dilihat pada amsilah. Ya. Bisa dilihat pada amsilah halaman 41 ya, pada kitab amsilah tasrifiyah untuk fi'il mudhari' yang naqis ini pada halaman 41 ya, tiga kolom yang paling kiri, yang paling akhir ya, di sini contohnya juga sama fi'ilnya yaitu yarzu, yarmi, dan yarba ya, pada baris yang paling atas tiga kolom terakhir dari tiga kolom terakhir ini yang paling yang pertama adalah yarzu, yang kedua adalah yarmi, yang kedua adalah yarba. Nah, di situ ditulis dari atas ke bawah supaya lebih jelas. Ya, dari huwa, huma, hum, kemudian hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu, urutannya tetap seperti itu. Kemudian perhatikan bentuk fi'ilnya masing-masing sesuaikan dengan faedah yang dibahas ini tadi. Sama. Ya, dari contoh, dari faedah, ya, tentunya akan sama. Bentuknya seperti itu. Ya. Yakhzu, yakhzuani, yakhzuna, takhzu, takhzuani, yakhzuna, takhzu, takhzuani, takhzuna, takhzina, takhzuani, takhzuna, akhzu, nakhzu. Kemudian, yarmi, yarmiani, yarmuna, tarmi, tarmiani, yarmina, tarmi, tarmiani, tarmuna, tarmina, tarmiyani, tarmina, armi, narmi. Dan pada kelompok yang berikutnya, yarwa, yarbayani, yarbauna, tarwa, tarbayani, yarbaina, tarwa, tarbayani, tarbauna, tarbaina, tarbayani, tarbaina, arwa, narwa. Jadi ini fi'il mubarak dari naqis dengan beberapa babnya, yakni yakhzu, yarmi, dan yarwa. Ya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan kembali ke tasrif al-aizi, yakni al-amru minan naqisi, fi'il amr dari naqis. Wal-amru minha, bentuk amr, fi'il amr darinya, dari fi'il naqis atau mu'tallam, yakni uhzu, uhzwa, uhzu, uhzi, uhzwa, uhzuna. Ini yang pada bab yahzu. Kemudian pada bab yang berikutnya, yarmi, fi'il amrnya menjadi warmi atau irmi. Irmia, irmu, kemudian irmi, irmia, irmina. Kemudian pada bab yang berikutnya, yarwa, fi'il amrnya menjadi irwa, irbaya, irwaw, irwai, irbaya, dan irwaina. Jadi fi'il amr, ya, bentuk fi'il amr ini hanya digunakan untuk yang khitab atau untuk yang mukhatab, yakni untuk anta, antuma, antum, dan anti, antuma, antunna. Jadi urutan fi'il amr ini tadi sesuaikan dengan urutan tersebut. Ya, uhzu untuk anta, uhzua untuk antuma, uhzu untuk antum, ya, kemudian uhzi untuk anti, kemudian uhzua untuk antuma, kemudian uhzuna untuk antunna. yang irmi dan irdo juga demikian urutannya sama. Ya, tinggal di kiaskan, tinggal disesuaikan. Ini jadi fi'il amr, ya, kalau diperhatikan itu dibentuk dari fi'il mubarak, ya, dengan menghilangkan huruf mubarak dan huruf akhir dalam hal ini pada fi'il naqis, ya, huruf akhir ketika berubah huruf illah, maka huruf illah itu dihilangkan seperti pada uhzu, irmi dan irwa. Itu huruf akhirnya asalnya pada fi'il mubarak yaghzu atau taghzu, ya, tarmi, tarwa, itu diakhiri dengan huruf illah, maka pada bentuk amr huruf illah itu dihilangkan, ya. Kemudian pada fi'il amr yang asalnya fi'il mubarak yang bersambung dengan nun sebagai tanda rafa', maka pada bentuk amr nun itu juga dihilangkan, yakni ketika bersambung dengan alif tasniyah, ughzwa, irmiya, irwaya, ya, di situ asalnya fi'il mubarak, ya, dengan nun, ya, taghzwani, tarmiyani, tarwayani, kemudian nun yang akhir dihilangkan. Juga pada fi'il amr yang bersambung dengan wawu jama'ah, ughzu, ya, irurmu, kemudian irwau, ya, juga asalnya ada nun akhir kemudian dihilangkan. Juga ketika bersambung dengan ya mukhatabah seperti irzi, irmi, irwai, ini asalnya fi'il mubarak yang huruf akhirnya adalah huruf nun sebagai tanda rafa', ya, pada bentuk amr itu nunnya juga dihilangkan, ya. Jadi pembentukan fi'il amr berasal dari fi'il mubarak. Kemudian hasilnya untuk naqis menjadi seperti ini. Baik. Kemudian bersambung dengan nun niswah tetap ada, tidak hilang. Menjadi uhzuna, irmina, irwaina. Ya, di sini nun yang akhir, ini nun niswah atau nun untuk jamak mu'annas, ya, tidak hilang. Tetap ada. Baik. Kemudian faida adkhalta alaihi nun atau nun ta'kidi, jika engkau memasukkan pada fi'il amr itu nun taukid, engkau sertakan nun taukid pada fi'il amr, wa indatil lamu al-mahdhufatu, maka lam yang dihilangkan tadi itu dikembalikan. Jadi muncul kembali ketika fi'il amr itu bersambung dengan nun taukid. Ya, fakulta, sehingga engkau katakan misalnya menjadi seperti ini. Uzwanna, ya, wawunya huruf illah, lam kalimah muncul kembali. Uhzwani, ini juga lam kalimah itu huruf wawu muncul ketika bersambung dengan nun taukid. Irmiyanna, irmiyani, irwayanna, irwayani, ya, di sini la sebagai lam kalimah ini muncul kembali, ya, ketika fi'il amr ini bersambung dengan nun taukid. Ini jadi berbeda keadaannya pada fi'il amr, ya, antara tidak bersambung dengan nun taukid dengan bersambung dengan nun taukid, di sini berbeda, ya. Perhatikan dari contoh-contoh yang ada, ya, sehingga tadi didapatkan faedah semacam itu. Untuk contoh fi'il amr yang dari kitab Amsilah Tasrifiyah pada halaman 45, ya, dari Amsilah Tasrifiyah halaman 45 kolom ketiga dari kiri atau kelima dari kanan, ya, di situ pada kata yaghzu, kemudian yang kalau dari atas itu yaghzu didahului oleh lamul amr, ya, yang menjazmkan fi'il mubarak liyaghzu, liyaghzuwa, liyaghzu, kemudian litaghzu, litaghzuwa, liyaghzuna. Ini fi'il mubarak yang didahului lamul amr, kemudian bentuk fi'il amr yang di bawahnya. Ya, di situ dicontohkan ughzu, ughzuwa, ughzu, ughzi, ughzuwa, ughzuna. Seperti yang ditunjukkan dalam tasrif al-izi tadi. Ya, sama. Baik. Kemudian untuk kelompok yang lain tidak disebutkan dalam amtilah, tapi tadi sudah disebutkan dalam tasrif al-izri, irmi dan irwa ya, hingga melihat pada contoh yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk fi'il amr yang bersambung dengan nun ta'kid atau nun ta'kid bisa dilihat contoh secara lengkap pada kitab Amsilah Tasrifiyah halaman 47 ya, Amsilah Tasrifiyah halaman 47 tiga kolom yang terakhir ya, untuk fi'il amr 6 baris yang bawah jadi pojok kiri bawah ya, tiga kolom terakhir kemudian dari baris yang ketujuh. Ini fi'il amr yang bersambung dengan nun ta'kid, nun ta'kid ya, pada fi'il nafas ini. Bisa dilihat, diperhatikan contohnya uzwanna, uzwani, uzunna, uzinna, uzwani, uzunani. Ini yang kelompok uzu. Yang kelompok irmi menjadi irmianna, irmiani, irmunna, irminna, irmiani, irmia, irmia, irminani. Nafungingkum. Irminani. Kemudian kelompok yang irba, fi'il amrnya yang bersambung dengan nun taukid menjadi irbayanna, irbayani, irbawunna, irbayinna, irbayan, irbayani, irbayinani. Ini. Jadi bisa disesuaikan antara pembahasan dalam tasrif Aizi dengan contoh yang ditunjukkan pada kitab Amsilah Tasrifiyah. Satu sama lain saling melengkapi insyaallah. Baik. Jadi ini pembahasan fi'il naqis pada bentuk fi'il mudhari' dan juga bentuk fi'il amrnya. Wallahu a'lam, al'afu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.